Yohanes pasal 10 sasio. Naupu itu, Pilatus nompakau tantara-tantara na membaporo Yesus. Naupu nombaporo ia, tantara-tantara itu nompovia songu-songo ngarikarui pada nipoposongo ira ka Yesus. Naupu itu, nipasua ira ka ia santonga baju nakamumu, eva baju magau. Pada ira tunggai nompakamosu Yesus, nompo ngei-ngei ia ante nanguli. Ratoya tamakau toya huli. Pada ni sapa-sapa ira mo lenje Yesus. Naupu itu, nesugu wau mo Pilatus pakari savalikuna nanguli ka tau-tau to Yahudi. Kita komi mo. Ia aku keni mesubu pakari jai komi. Ala ranjani komi da antoto naria salana ni rataku. Pada Yesus nikeni nesubu risavalikuna nosongo karui bono baju magau na kamumu. Pada nanguli mo Pilatus katau dia itu. Kita mo. Ei mo ia. Sangga nanggita Yesus, nongare-ngare mo balenga-balenga topanggeni agama, bo topojaga-topojaga sa pompekue. Pakuya yarika yukarika! Pakuya yarika yukarika! Nanguli mo Pilatus ka ira. Ala kumimboto mo ia, pada paku yarika yukarika, sabana tawetu, da antoto naria salah na nirata. Nesona mo tau-tau to Yahudi ka ia. Nantuki atura-atura kami, tau ei masipato rapatesi. Sabana, ia nompengaku korona ananu ala ta'ala. Sangga nangepe pantesa tau-tau to Yahudi itu, nantambai kai karara Pilatus. Jadi nesua balimo ia riaran japona, pada Yesus bo unikeni nesua risetu. Pada nekutana mo Pilatus ka Yesus. Tau ngariumba kakono na kumi ei. Tapi Yesus da anesono. Jadi nanguli wawumo Pilatus ka ia. Ivenumo, da amadota kumi motesa ante aku. Da aninjanimu, aku ei na kuasa momba kabasaka kumi, pada na kuasa wawu momba paku kumi rikayu parika. Nesono mo Yesus. Da antoto ria kuasa murijaiku, ane da anifai ala tala ka kumi. Jadi tau-tau tonanggeni aku rijaimu, neliumpu ka bete sila ka ira. Sangga Pilatus nangepe pantesa Yesus itu, nielo namo jala ala Yesus mamalara kabasaka. Tapi nongare wo'umo tau-tau to Yahudi. Ane komi mombakabasaka tau itu, komi da ano vega ante magau kaisar. Isema-sema nung pangaku korona samba magau, ia mo bali magau kaisar. Nangepe tesa tau-tau to Yahudi itu, nikeni Pilatus mo Yesus mpakari savalikuna, pada nekatoko mo ia, rikaderan potangara, tono sangaka, jaula vatu. Aneriara bahasa Ibrani, sangana gabata. Tempo etu na vela eo, mpompakasadia, tempo pususa paska. Kira-kira ntongo eo. Nanguli mo Pilatus katau-tau to Yahudi. Ei mo magau kuni. Tapi nongare-ngare mo ira. Batesin mo ira! Batesin mo ira! Nanguli Pilatus ka ira. Iveni, basi pato aku mumbapaku magau kumi rikayu parika. Nesono mo balenga-balenga topanggeni agama. Agama no kaisar magau kami. Kau puna Pilatus nombawai Yesus ka tau-tau to Yahudi, ala ia rapaku rikayu parika sampai mamate. Pada Yesus nikeni tantara-tantara ngarisetu. Nalai mo iang garingata itu, ante nanjam buak kamboto kayu rapumparika ia, bakari petoo tono sangaka petoo huku balenga. Aneriara bahasa Ibrani, sangana Golgota. Risetu mo Yesus nipaku ira rikayu parika. Nosangganinggani ante ia, naria wou rombaat taun tanina, toni paku rikayu parika, sambaa risabingangganana, sambaa risabinggan jidina pada Yesus rita tongona. Naria dopi nitulisi nipakasadia Pilatus, toni pataka rikayu pomparika Yesus, tonanguli ivei. Yesus to Nazaret, magaun to Yahudi. Dopi nitulisi etu nibasa na dea tau to Yahudi, sabana petoo Yesus nipaku rikayu parika etu, na mosu ngata Yerusalem, pada tesa itu nitulisi riaran tolungaya bahasa, itu bahasa Ibrani, bahasa Latin, pada bahasa Yunani. Nangita itu, nanguli mo balengga-balengga topanggeni agama kai Pilatus. Ne era tulisi komi, magaun to Yahudi. Agi na tulisi komi, tau einum pangaku korona, magaun to Yahudi. Tapi ne sono mo i Pilatus. Nuapa to nitulisi ku itu, bahate na itu mo. Naupu tentara-tentara nom bapaku Yesus rikayu parika, ira nangala pakeana, pada ni bagi-bagi ira patabagia, simbau sabagia. Baju ngumba na woun nyala ira, tapi baju itu da anaria pojauna. Aganitanu waamo santo ngalau. Itu sampai tentara-tentara itu nanguli, naera serita baju ngumba ei. Agina kita mempenua mobia nomoro. Isema mabela nomoro, ia membarata baju ei. Itu pura-pura na jadi, alama dupa tesa to nitulisi riara buku nagasa to nanguli iwei. Ira nosi bagi-bagi kapakeaku, pada bajuku nipompenoa ira. Jadi nuapa to nipovia tentara-tentara itu, nasimbayun toto eva to nitulisi ngaulu. Namosu ripu kayu pemparika Yesus itu, Indona nenggoreng pasangganinggani ante sampe subuh besi nu Indona. Nariavou i Maria rongo i Klopas pada i Maria Magdalena. Sangga Yesus nanggita Indona nenggore risetu, disinjori anak guruna Toni Potovena nyuli namo ka Indona. Nindo, etu mo anam. Pada nyuli na vou mo ka anak guruna etu. Etu mo Indom. Jadi numpamulang gari eo etu, anak guru itu nantarima Indo Yesus neto oriaran Japona. Ninjani Yesus naupu mempengele-ngele baguna. Jadi notesa mo ia alama dupa motesa toni tolisi rera buku nagasa. Nyulina nabahi tamboloku. Risetu naria sawu tubu ni isi ante ue anggur tonapoi. Jadi naria tau nangala sangele wunga tona simbayu evalumu ni tome ira riara ue anggur itu. Naupu itu, ni tosupaka ira bunga itu ribuntu sanggoto kayu, pada ni popoinu ira ka Yesus. Naupu Yesus nanjasipi anggur itu, nyulina, naupu pura mo bagoku. Naupu itu, no tunggou mo balenggana, pada nalai mo nosana. Eo itu, eom pompakasadia ka eom penonto, pada eon penonto itu navela posusa paskan to Yahudi. Topangganiaka topangganiakan to Yahudi, da amadota watabakun tau ni pakuri kayu parika itu, rapakela makambero risetu tempo eon penonto. Jadi itu sampai ira nerapika i Pilatus, alakada tau-tau ni pakuri kayu parika itu, rabobam pakakoto, ala tau-tau itu masalisa mamate, pada watabaku ira, masalisa ratau rakan gari kayu parika. Jadi nalaumo tentara-tentara nomba boba mpaka koto kada-kada tau rombaa toni pakuri kayu parika mpasangganinggani ante Yesus. Tapi tempo ira naratari jai Yesus, nikita ira na mate mo ia. Jadi daana jadi ira nomba boba mpaka koto kada Yesus. Aganaria sambaang gari tatongo tentara itu, nomba tosu usu Yesus ante tawalana. Padeka liu-liu ne subu molei ante ueng gari usu Yesus. Tau tonanggita kajadia etu ante mata namboto, ia mo tonong patolele kajadia etu ka komi, ala komi wou memparasaya. Nakono mo tesana etu, pada ninjani namboto mo tesana etu nakono. Pura-pura etu na jadi, ala madupa nuapa toni tulisi rera buku nagasa tonanguli ibei. Da aria sampai ka buku na torapaka koto. Pada naria wou tesantani na riara buku nagasa tonanguli. Ira kana mantingoa tau to ditosu ira tavala. Naupu itu, naria samba tau no sangaka Yusuf ngaringata Arimatea na lau nomperapi watabaku Yesus ka Pilatus. Yusuf itu samba ato pantuki Yesus, agadaan ninjanin tau sabana ia naika katopanganiakan to Yahudi. Peperapi Yusuf itu nipoyo i Pilatus. Jadi nalaumo Yusuf nan tauraka watabaku Yesus ngari kayu parika. Nusangganing-gani ante Yusuf nariawou i Nikodemus. Tau tonarata nangita Yesus tempo gawengi na bopia. Ia nanggeni galo rampa-rampa na bongi nusanga kamur bogaharu. Kira-kira 30 kilo katomona. Pada nyala ira rombaa watabaku Yesus nisompu ira ante kaya gandisi tona lusuna nusanggani ante rampa-rampa tona wongi itu nantuki adanto Yahudi. Namosu peto nipombapaku Yesus rikayu parika naria salimpu pampa. Riara pampa itu naria saungudayo nabou nipaari bulu watu anu daa pasanggani nipake. Jadi watabaku Yesus niboli ira riara dayo itu sabana namosu modayo itu pada mana masai kapamulana eom penonton.